tolong nasihatnya bid'ah seputar pernikahan adat Makassar. Rahimullah wa'alanya. Saya belum pernah meneliti secara khusus dan mengetahui adat-adat mereka. Nah, ya kalau yang secara umum ada kadang-kadang ada yang disilakan dengan apa? Kalau di Makassar itu namanya mapaci. Itu apa namanya? Kalau di Jawa ada enggak itu? Hah? Maranggi. Maranggi. Berjanji. Wallahu a'lam. Ada yang main pecah telur, ya apa macam-macam. Ya. Wallahu a'lam. Pernikahan dalam Islam itu mudah. Ya. Si fulan mau menikah, tinggal cari pasangannya. Ya. Cari pasangannya. Dapat seorang wanita, setuju enggak orang tuanya? Setuju. Selesai. Nah, walinya yang menikahkan. Ya. Lalu kemudian setelah pernikahan diumumkan, diiklankan walimahan. Nah, awlim walau bisa walimahlah, adakanlah pesta walimahan walaupun dengan satu ekor kambing. Maksudnya sekecil apapun silahkan. Yang penting, yang terpenting dalam ini adalah memasyhurkan. Adapun dua saksi pada saat ijab kabul ini masih dipersepsikan di kalangan para ulama. Tentunya lebih afdal kalau menggunakan dua saksi. Nah, mudah. Ada seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta dinikahi oleh Rasulullah. Dan itu termasuk dari kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh bagi seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi tanpa mahar. Boleh. Khusus bagi Rasulullah. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Tidak kepada yang lain. Jadi kalau ada wanita yang datang kepada antum menyerahkan diri, pernikahannya harus dengan mahar, ya. Pernikahannya harus dengan mahar. Katanya ada sebagian daerah, kalau enggak salah di Sumatera, ya, tempat Ustaz Ridwan ini, ya. Itu yang melamar perempuan. Subhanallah. Enak betul ya. Laki-laki tinggal didatangi, ya, tunggu ada perempuan yang mau melamar. Nah, walaupun ini tentunya terlihat aneh. Nah, yang jelas tentunya yang harus membayar mahar adalah laki-laki. Ada ijab kabul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang wanita ini datang untuk menawarkan dirinya, Rasulullah melihat sebagaimana disyariatkannya seorang yang hendak melamar seorang wanita untuk menabar, ya, melihat terlebih dahulu. Dilihat oleh Rasulullah, kelihatannya Rasulullah kurang tertarik. Lalu ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu enggak mau, ya berikan kepada saya saja. Nah, biar saya saja yang menikahinya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, kalau begitu sekarang kamu pulang, cari mahar. Maka dia pulang. Kesian, sahabat ini miskin. Sangat miskin. Jadi. Pulang cari-cari mahar, enggak dapat mahar. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, enggak ada sesuatu untuk saya jadikan sebagai mahar. Subhanallah. Kata Rasulullah, iltabis walau khataban min hadid. Cari walaupun cincin besi. Cincin besi, cari. Maka dia pun mencari cincin besi, enggak dapat. Nah, apa diambil sama pemulung semuanya? Nah, cari cincin besi aja enggak ada. Subhanallah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak ada cincin besi, ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, gimana kalau sarungku ini saja? Beliau enggak punya pakaian kecuali yang melekat di tubuhnya. Gimana kalau sarungku ini saja saya jadikan sebagai mahar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum, kalau itu kamu jadikan sebagai mahar, kamu pakai apa nanti? Ya. Nah. Subhanallah. Hampir putus asa sahabat ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu menghafal ayat ini, ayat ini, ayat ini? Apakah ada sesuatu dari Al-Quran yang kamu hafal? Dia mengatakan, iya, saya menghafal ayat ini, disebutkan. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antah tukahat binama akamil Al-Quran. Aku menikahkan engkau dengan wanita ini dengan apa yang kamu miliki dari ayat-ayat Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Masya Allah. Mudah. Selesai pernikahan. Tinggal wali mahar. Nah, ini masalah kuat. Namun, ya itulah. Ya, orang-orang belakangan ini terlalu mempersulit. dipersulit-sulit padong, sehingga seakan-akan pernikahan itu merupakan suatu ritual yang sulit betul dikerjakan. Nah, belum kita menginjak ke arah itu, harus ada persiapan untuk bukan mahar, tapi uang naiknya. Ya, itu apa namanya? Kalau di Makassar namanya panai, ya, uang naik. Artinya untuk dalam acara pernikahan itu ya. Nah, itu harus mikir dulu. Apalagi yang kerjanya ya, yang gaji tidak terlalu besar, kesian mereka. Ya. Kalau di sebagian tempat enggak tanggung-tanggung minimal 20 juta. Kalau ada laki-laki yang melamar ya, itu biasanya keluarga-keluarga yang dari kampung itu didatangkan. Suruh kumpul mendengarkan acara berapa yang akan dikeluarkan dari uang naik dari si laki-laki ini. Jadi betul-betul dipermalukan. Dipanggil semua keluarganya. Disuruh dengarkan. Nah, dengar mereka. Berapa sihirnya? Kalau sebutnya kurang pas, 5 juta. Dipermalukan oleh mereka. Ya. Wah, masa 5 juta saja? Nah, berani betul kamu datang ke sini dengan uang 5 juta. Nah. Ya. Harus 20 juta ke atas misalnya. Macam-macam. Sehingga betul-betul orang, subhanallah. Ya wajarlah, di antara salah satu faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam kemaksiatan. Ya. Hamil di luar nikah. Akhirnya mereka punya istilah silarian. Ya. Silarian itu ajak lari dulu, yang penting si perempuannya senang, ayo kita lari dulu. Ya. PR-nya nanti belakangan, kerjakan PR-nya. Ya. Pokoknya dilarikan dulu dalam waktu tertentu ya. Akhirnya orang tuanya putus asa, ya sudahlah saya nikahkan kamu ya. Terpaksa. Ya. Apa sih ya? Apabila kondisi seorang wanita sudah dalam keadaan demikian, amal di luar nikah. Allahumma sholli ala musibah.